hingga sekarang kau begini. Dari dulu hingga sekarang kau begitu. Selalu saja menyalahkan waktu, tak pernah berpikir untuk maju. Suka menyalahkan keadaan, gak ada perubahan. Bilang gak mau lagi ada penyesalan. Bangkit dan bergerak menuju perubahan. Lupakan semua kegagalan, jadikan itu pengalaman menuju indah masa depan untuk meraih harapan. Ayo move on. Kita move on. Jangan ragu-ragu. Bila ingin kamu sukses, ayo jalani.